Yang berikut ini asli dari kota metropolis Surabaya, Ina KDI Sera LVS N Ramayana. Are you ready? Ladies and gentlemen. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Siapa yang keceplosan barusan? Selamat malam semua.